Ya tak guna ya, spesial buat jam. Ya, spesial buat Bapak Hajat, Bapak Jami'at. Yang di sebelah kiri suaranya mana? Nyanyi. Wasik. Wasik, wasik, wuyee. Oke, tepuk tangannya mana dulu? Kurang semangat, kurang kompak.